Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'd, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, al-babu al-thalith fi tariqati ahli sunnati fi asma'illahi wa sifatih. Ahlu sunnati wal jama'ah humul ladhina jitama'u ala al-akhdi bi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal amali biha zahiran wa batinan fil qawli wal amali wal i'tiqad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a al-huda. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaf wa al-ghina wa nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana shu'unana kullah. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, kita masuk ke al-bab al-thalith, bab yang ketiga dari kitab Fathu Rabbil Bariyah بتلخيص الحموية. Al-bab al-thalith في طريقة أهل السنة والجماعة في طريقة أهل السنة في أسماء الله wa sifati fi asma'illahi wa sifati. Ahlus sunnati wal jama'ah humul ladzina ijtama'u. Syuf, di sini lihat ahlus sunnah wal jama'ah hum, mereka adalah alladzina ijtama'u, mereka berijtima', tidak bertafarruq, yang diawali dengan ikhtilaf. Pun jika ada khilaf di antara mereka, itu khilaf di masalah yang furu', baik furu' secara furu' maupun furu' dalam masalah usuluddin, tetapi itu pun bukan hal yang masyhur di kalangan mereka. Humul ladzina ijtama'u, berijtima', betul-betul berijtima', berkumpul. Al-akhdhi bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, berkumpul demi apa? Yang pertama, al-akh, yaitu menuntut ilmu, mengambil sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terlebih dahulu. Baru kemudian wal 'amali biha, mengamalkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina, secara zahir dan secara batin. Bukan hanya zahirnya saja, melainkan batin juga betul-betul mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil qawli wal amali wal i'tiqad, dalam perkataan, karena perkataan tidak hanya hal yang zahir saja, yang batin pun juga perkataan. Yang batin pun ada perkataan, perkataan qalbu, zikirnya qalbu, wal amal, amalan juga bisa zahir bisa batin. Amalan qalbu seperti tawakal, raja, berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, takut kepada Allah, dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah taala, itu semua adalah amal al-qalb. Wal i'tiqad, i'tiqad itu biasanya secara batin. Tetapi biasanya i'tiqad batini itu tercermin di zahirnya seseorang. Jadi bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, amalan batin itu adalah awalnya seluruh amalan. Karena amalan zahir membutuhkan niat, dan niat adalah amalan batin. Maka amalan batin memiliki keagungan dan juga menjadi dasar dari seluruh amalan zahir. Ya, sehingga amalan zahir bisa saja tidak sah disebabkan kosongnya amalan batin sebagai asas untuk atau syarat sahnya amalan zahir tersebut, seperti niatan yang ikhlas. Ya, baik, lanjut. Wa tariqatuhum fi asma'illahi wa sifatihi kama ya'ti Awalan fil isbat, fahiya isbatu ma athbatahu Allahu li nafsihi fi kitabih aw ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Thaniyan fil nafyi, fatariqatuhum nafyu ma nafahu Allahu an nafsihi fi kitabih aw ala lisani Rasulihi sallallahu alaihi wasallam ma'atiqadihim subuta kamali diddihi lillahi ta'ala. Thalithan fima lam yarid nafyu wala isbatuhu mimma tanaza'an nasu fihi kal jismi wal hayzi wal jihati wa nahwi dhalik. Fatariqatuhum fihi attawakufu fi lafzihi fala yuthbitunahu wala yanfunahu li'adami wurudi dhalik. Wa amma ma'nahu fayastafsiluna anhu fa in urida bihi batilun yunazzahu Allahu anhu radduhu wa in urida bihi haqqun la yamtani'u 'ala Allahi qabaluhu. Wa hadhihi at-tariqatu hiya at-tariqatul wajibah wa hiya al-qawlul wasatu baina ahli at-ta'tili wa ahli at-tamtsil. Wa tariqatuhum ya wa tariqatu ahli sunnati fi asma'illahi wa sifatihi kama yati. Di sini tariqah berarti manhaj. Tariqah berarti manhaj. Ya. Jadi manhaj masalah di antara masalah terbesar dalam ilmu manhaj. Qadar Allah di kita ini kadangkala sebagian dari ikhwan entah didikan mana gitu ya. Seolah-olah masalah manhaj itu cuma masalah tentang sikap terhadap pemerintah yang zalim saja. Selain itu bukan masalah yang manhaj. Ya. Padahal ini masalah manhaj juga ini, dan ini di antara masalah terpenting dan usul dalam manhaj tentang rububiyah dan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang orang yang jahil kemudian bicara tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, dan dia berbaju ahlu sunnah atau salafi. Yang penting dia sudah mencela hizbiyin, maka khalas dia ahlu sunnah, salafi. Itu sebagian barometer kita tuh, sebagian. Sebagian dari kita barometernya begitu. Melihat seseorang sudah anti terhadap hizbiyin, maka dia salafi khalas. Ya. Padahal dia ajhalun nas an hadhihi tariqah gitu. Orang paling terbodoh dalam masalah hal seperti ini tentang asma wa sifat. Kalau misalnya masalah tentang Allah Subhanahu wa taala dia jahil, tapi tentang masalah-masalah hizbiyin dia paling mahir. Itu sudah dikategorikan sebagai ahlu sunnah salafi begitu saja, bahkan pembela dakwah salaf. Maka ini berarti kaidah yang ngawur ya. Ya begitu. Dan kemudian kalau ada seseorang, dan sebaliknya. Sebaliknya ketika seseorang menguasai thariqah ahlu sunnah fi asma'illahi wa sifatihi, kemudian dia ada sedikit ijtihad atau mengikuti ijtihad sebagian ulama ahlu sunnah mengenai masalah pemilu misalnya, maka khalas keluar dari ahlu sunnah. Ini kaidah dari ini, siapa yang menentukan dia keluar dan masuk ke ahlu sunnah kalau dengan cara seperti ini? Masalah misalnya ijtihad pemilu ikut atau tidak dan seterusnya, ini terlepas dari kita ikut apa enggak, dan kita enggak ikut, tapi ini ijtihad ya, beliau-beliau misalnya ikut dengan pemilihan umum karena ijtihad, dan dengan kaedah-kaedah madarat akhafud dharain dan ikhtiar akhafid dharain dan seterusnya, ijtihad. Dan itu bukan sebagai had fasil antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, bukan. Tapi kemudian dijadikan siapa yang ikut dengan fatwa-fatwa seperti ini, maka dia telah keluar dari ahlu sunnah. Padahal orang-orang ini malah orang-orang yang paling mengetahui tentang thariqah ahlu sunnah fi asma'illahi wa sifatihi. Dan itu lebih tinggi lagi, ini lebih tinggi lagi masalahnya, karena ini masalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mindset seperti ini jemaah sekalian, dari mana gitu loh? Dan ini terjadi di zaman sekarang, terutama beberapa tulab yang mereka enggak ngerti hal-hal seperti ini, tapi banyak bicara tentang manhaj. Taib, seperti itu. Jadi justru hal yang lebih utama, walaupun tidak dikuasai, masuk ke manhaj, masuk sebagai as-salafi. Kenapa? Karena sudah bisa mencela hizbiyin, karena sudah bisa mencela mubtadi'ah, karena dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu pun mencela di media sosial. Kita enggak tahu kalau dia di ranah apa namanya? Muamalah yaumiyahnya gimana, kita enggak tahu. Ya, yang penting kelihatan di media sosial sudah mencela hizbiyin, berarti masyaallah di salafi. Allahu musti, gitu kaidahnya. Dan kalau kelihatan enggak pernah mencela hizbiyin, berarti dia ada muskilahnya orang. Allahu musta'an. Inilah hizbi berikutnya ini jadinya. Maka siapa yang enggak mencela hizbiyin, enggak menampakkan pencelaan di media sosial, maka dia terindikasi kena syubhat hizbiyin. Tahu dari mana gitu loh. Dan siapa yang mencela hizbiyin walaupun min ajhalin nas, maka dia terindikasi salafi. Allahu musta'an. Jadi apakah barometer salafi sejak dari zaman Rasulullah itu adalah harus mencela hizbiyin dulu baru dia terkategorikan salafi? Nah ini konslet yang ada di beberapa ikhwan di zaman sekarang yang perlu dibenahi ini, perlu belajar. Ya, jangan cuma bicara doang. Ya, manhaj, manhaj, tapi ternyata enggak ngerti manhaj seperti ini, ikhwan. Padahal ini asmal ulum, yang paling tingginya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Lebih afdal, lebih utama. Ya, bukan berarti manhaj mengenai masalah penguasa yang zalim itu sangat penting dan wajib kita ketahui tariqah al-sunnahnya. Tetapi di sini ini yang lebih diutamakan lagi. Ya, lebih diutamakan lagi karena ini berkaitannya dengan apa? Kesyirikan dalam masalah rububiyah dan ilhad dalam masalah asma wa sifat. Ketika Tuhannya saja, Rabbnya saja itu disimpangkan nama-nama atau sifat-sifatnya, maka ini sudah separah-parahnya kesalahan. Lebih besar lagi kesalahannya dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin mereka salah dalam memahami masalah sikap terhadap penguasa zalim. Ya, ini bukan berarti kita membolehkan bersikap tidak benar kepada penguasa zalim, bukan. Ya, tetapi di sini dan Anda bicarakan ini ke ikhwas salafiyin, jadi enggak ada masalah insyaallah. Kalau kita bicarakan di tempat-tempat lain yang umum yang tidak mengerti masalah begini, enggak bakal Anda bicarain. Tapi ini bicara kepada antum-antum yang mengerti hal seperti ini. Ya, taib. Wa tariqatuhum fi asma'illahi wa sifatih. Tariqahnya ahlu sunnah wal jamaah yang harus kita ketahui ketika kita menancapkan diri di medan ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah aqidah, fiqih dan muamalah. Kama ya'ti, sebagaimana berikut. Awalan, jadi di sini ringkasnya adalah tariqahnya ada tiga ikhwan. Dan tidak lebih dari itu. Imma mengithbat, menetapkan asma atau sifat Allah Ta'ala. Imma menafikan, karena memang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan kriteria nanti. Dan tiga, yaitu awalnya tawakuf, awalnya tawakuf kemudian meneliti gitu. Jadi pertama itsbat, kedua nafi, ketiga tawakuf, dan disertai kemudian kalau bisa meneliti maksud dari lafal-lafal. Jadi tiga itu, tariqahnya tiga itu. Dan ini wajib untuk betul-betul menjadi jantung dari tariqah kita terhadap asma Allah Ta'ala dan sifatnya. Ini jantungnya di sini, ikhwan. Nafasnya dari sini, ikhwan. Imma antum mengithbat, imma antum menafikan, imma antum tawakuf, dan antum mentahari, yaitu mencari makna, maksud, dan seterusnya. Kalau emang bisa. Kalau enggak bisa, ikhlas tawakuf. Tiga itu, ikhwan. Enggak lebih dari itu. Enggak lebih dari itu. Isbat ketika antum punya ilmu tentang mengisbatkan. Nafi ketika antum punya ilmu tentang menafikan. Tawakuf ketika antum tidak mengetahui maksudnya dan tidak mengetahui baik lafal tersebut mujmal, buat-buatan, atau memang antum jahil tentang itu, maka antum jangan bicara. Jangan mengisbatkan, jangan menafikan. Diam aja. Diam di sini bukan berarti karena antum mengisbat atau menafikan. Diam ini karena la takfu ma laysa laka bihi ilm. Itu. Begitu. Ini tariqah dalam asma wa sifat lebih ketat dibandingkan dengan hukum-hukum, mungkin hukum fiqih. Ya, karena untuk ini umumnya tidak ada ijtihad. Maksudnya tidak ada berijtihad nama baru Allah, nama baru, nama untuk sekarang, enggak ada. Ya. Taib, enggak ada salah seperti itu. Pertama, awalan fil itsbat. Al-itsbat. Tariqah pertama fil isbat. Fahiya isbatu ma asbathahu Allah li nafsihi fi kitabihi aw ala lisani Rasulillah. Yaitu isbat adalah menetapkan apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya di kitabnya, di Al-Quran. Ya. Bagaimana kalau misalnya di Injil atau di Taurat, maka bolehkah kita menetapkan dari apa yang di kitab-kitab tersebut? Tidak. Karena kitab tersebut ghair mu'tamad, sudah. Kitab tersebut sekarang sudah tidak bisa dijadikan acuan atau sandaran. Au 'ala lisani rasulihi, atau melalui lisan rasulnya alaihissalatu wassalam, dari dua masdar. Dan bahkan ijma' itu pun harus mengacu kepada Al-Quran atau As-Sunnah itu sendiri. Dan tidak ada nama Allah itu dikiaskan. Tadinya tidak ada, kemudian dijadikan qiyas. Ya. Misalnya, Allah Ta'ala disebut alim, maha mengetahui. Kemudian dikiaskan dengan itu sinonimnya ma'rifah, berarti arif. Enggak ada qiyas di sini, ikhwan. Karena kenapa enggak ada qiyas? Karena berpatok pada apa yang Allah tetapkan saja. Dan urusan ini tidak ada qiyas. Dan itu yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dan lainnya dalam masalah tidak ada qiyas dalam agama ini, maksudnya tidak ada qiyas dalam masalah akidah seperti ini. Ya, jadi cuma apa yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah saja itu, maka ambillah dia. Isbatkanlah itu nama tersebut atau sifat tersebut. Taib. Tetapi tidak cukup dengan berhenti di sini. Mengisbatkan apa yang Allah tetapkan di kitab Allah dan apa yang Rasul sampaikan di sunnahnya. Cukup? Belum. Karena kalau cukup, nanti kita akan memasukkan asyairah, ya, dan lain-lainnya itu ke sini. Mu'tazilah juga bisa masuk nanti. Ya, min ghairi tahrifin. Ya, tanpa adanya tahrif, penyelewengan. Penyelewengan makna. Sebagaimana dilakukan oleh banyak dari kalangan asyairah di banyak dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu bukan tariqah ahli sunnah wal jamaah. Wala ta'til. Tidak pula menta'til, yaitu menafikan makna yang hakiki. Itu pun yang dilakukan oleh Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan seterusnya. Wa min ghairi takyif wala tamtsil. Ini yang dilakukan oleh Musyabbihah. Ya, banyak dari kalangan sebagian, ada yang dari kalangan sufi terutama dan seterusnya. Ya, jadi Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Tidak membagaimanakan menyebut apa melakukan gerakan yang memisalkan inilah gerakannya Allah Subhanahu wa taala, enggak. Wala tamtsil, tidak juga melakukan permisalan menyerupakan Allah Taala dengan makhluknya. Enggak seperti itu. Taib. Ini untuk isbat. Tapi untuk isbat ini memerlukan apa? Memerlukan nas dan dalil yang sharih dan sahih di Al-Quran dan juga di As-Sunnah. Seseorang tidak bisa mengisbat isim atau sifat Allah Ta'ala yang tidak pernah diwartakan di Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh misalnya Al-Qadim. Lafal Al-Qadim. Ya. Sehingga sebagian dari kaum muslimin berdoa minta kepada Allah, Ya Qadim. Al-Qadim ini maksudnya Allah Ta'ala. Ya, maksudnya memang qadim ini yaitu yang tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan ketiadaan. Qadim selalu ada, abadi. Tetapi lafal qadim ini tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Maka kita tidak isbatkan ini sebagai nama Allah Ta'ala. Bahkan kalaupun disebutkan ini qidam yaitu sifatnya Allah, maka sebaiknya dengan lafal yang memang ada dalilnya. Ya, walaupun makna qidam, qadim, secara makna, ya ada benarnya memang. Tetapi secara lafal dia tidak ada wiritannya di Al-Quran dan Sunnah. Maka kita tidak menetapkan lafal tersebut sebagai nama Allah Ta'ala atau sifatnya, melainkan secara makna betul. Itu nanti nomor tiga. Nomor dua, tariqah yang kedua, imma kita isbat, imma kita menafikan. Menafikan, tapi menafikan ini tidak boleh kita nafikan apa yang kita jahil akannya, melainkan begini. Fa tariqatuhum nafyu ma nafahu Allahu an nafsihi fi kitabihi aw 'ala lisani rasulih. menafikan apa yang Allah Ta'ala nafikan tentang dirinya di Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya. Ma'atiqadihim thubutu kamali thubutu atau thubuta, ha? Gimana menurut Qari? Atau tadi bacanya thubuta atau thubuta? Ha? Thubuta tadi bacanya. Baik. Ma'atiqadihim thubuta kamali ziddihi lillahi ta'ala. Perhatikan di sini, ikhwan. Nafi yaitu menafikan nama atau sifat yang disandarkan kepada Allah Ta'ala. Atau menafikan nama atau sifat. Menafikan ini pun perlu ada dalil. Nafyu ma nafahu Allahu an nafsihi, yaitu menafikan apa yang Allah sendiri menafikan untuk dirinya di Al-Quran. Atau yang Rasulullah SAW nafikan di sunnah Nabi SAW. Di Al-Quran, la ilaha illallah, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Sinah dan naum, izin Allah Ta'ala nafikan. Ngantuk dan juga tidur tidak ada pada diri Allah. Allah menafikan, maka kita juga nafikan. Tapi, menafikan sifat ngantuk dan juga. Kalau ada ngantuk jadinya ke sini ya. Sifat ngantuk dan juga tidur itu kita nafikan tentang Allah, ma'atiqadihim thubuta kamali diddihi lillahi ta'ala. Ini penting nih, dengan takyid seperti ini sekaligus kita meyakini tertetapkannya sempurnaan sifat sebaliknya dari ngantuk dan tidur. Apa sifat lawan dari ngantuk dan tidur? Yang ditetapkan di ayat, di kalimat sebelumnya, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Iya, ya. Ya, lawan dari yang maha hidup adalah yang tidur. Karena tidur itu akhul maut, saudaranya kematian. Lawan dari qayyum adalah sinah dan naum. Qayyumiyah, sinah dan naum, lawannya. Karena qayyumiyah itu yang mengurusi 100%, betul-betul mengurusi, sama sekali betul-betul. Secara detail diurusi itu. Itu qayyumiyah, sifat qayyum. Ya. Nah, Allah Ta'ala menafikan sinah dan juga naum. Melazimkan apa? Kita harus meyakini lawan dari ngantuk dan naum itu. Dan lawannya tersebut dengan lafal yang juga ada di Al-Quran dan Sunnah. Karena meyakini ditetapkannya lawan dari sifat kekurangnya ini, lawannya itu adalah itsbat. Faham ya ikhwan? Anak kembali lagi tadi. Tadi ada sinah dan naum. Sinah itu apa? Ngantuk. Naum tidur. Ini sifatun naqs bukan? Sifat kekurangan bukan, Saudara? Bagi Rabb ini sifat kurang. Bagi kita ini sifat kamal. Ya enggak? Bagi manusia, makhluk, ini sifat kamal. Sampai kadang-kadang misal kita ngeliat ikan. Ikan kapan ya ikan tidurnya? Gitu kan ya? Karena apa? Bagi kita, makhluk tidur itu merupakan suatu hajat dan kebutuhan dan harus ada. Tanpa hidup kita, tidur ya. Tanpa tidur kita betul-betul enggak bisa menjalani kehidupan ini. Iya, orang sangat membutuhkan tidur. Taib, itu sempurna kita. Ya, bagi makhluk. Tapi kalau sifat tidur atau ngantuk ini disematkan kepada Allah, hancurlah semesta alam ini. Kenapa? Karena yang mengurus segala semesta alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu semesta alam ini ada dan terjadi di setiap waktu. Dan Allah Ta'ala yang memeliharanya. Maka bagaimana mungkin Rabb kita Azza wa Jalla ngantuk ataupun tidur? Hancurlah semesta alam. Hatta sedetik. Tidak ada ngantuk. Tidak ada ngantuk bagi Rabb kita Azza wa Jalla. Ternafikan sifat ini. Ketika kita menafikan apa yang Allah Ta'ala nafikan di sini. Maka ma'atiqadihim thubuta kamali ziddihi lillahi Azza wa Jalla. Yaitu apa? Sambil berkeyakinan apa? Tertetapkannya lawan dari sifat ngantuk atau tidur tersebut. Dan menetapkan lawan dari sifat ngantuk dan tidur itu butuh dalil juga. Karena ini isbat. Ya enggak? Apa lawan dari sifat ngantuk dan tidur? Al-Hayyul Qayyum. Ada enggak dalam Al-Qur'an? Ada. Ya Thayyib, berarti itu kita isbatkan. Mengisbatkan lawan dari sifatun naqs itu pun memerlukan dalil. Jadi ini syaratnya ketat, ikhwah sekalian. Ya, itu yang kedua. Ya. Thariqah yang kedua. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah menafikan al-a'war. Apa a'war itu, ikhwan? Dajjal, kok dajjal a'war? Hah? Dajjal kan ngaku Tuhan. A'war itu apa artinya? Picek satu atau buta satu atau bagaimanalah. Dan Allah Ta'ala tidak tersifati itu. Mereka Allah tersifati apa? Basir. Ada enggak di Al-Qur'an Sunnah basir? Bah, ada. Begitu ya. Ya. Rabb kalian tidak tuli. Disebutkan, dinafikan oleh Rasulullah SAW sisi ketulian. Enggak ada pada Allah Ta'ala. Lawan dari tuli apa? Sami'. Maha mendengar. Ya. Taib. Ghaflah. Lalai. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan kamu kira Allah Ta'ala itu lalai. Berarti sini menafikan sifat apa? Menafikan sifat lalai. Tidak ada pada Allah. Lawan dari itu apa, ikhwan? Faddal. Antum menafikan enggak sifat lalai sini untuk Allah? Ya kan? Menafikan sifat lalai untuk Allah butuh dalil. Butuh dalil tadi kan? Karena di sini nafa ma nafiyu ma nafahullahu an nafsihi. Ada dalilnya. Jangan kalian kira Allah itu lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Berarti di sini kita dilarang untuk menganggap Allah itu lalai, ya enggak? Berarti menafikan lalai, kelalaian pada Allah, ya kan? Ya enggak? Paham enggak? Allah lalai tidak? Tidak. Baik, berarti antum telah menafikan kelalaian, sifat kelalaian daripada Allah Ta'ala. Enggak ada pada Allah. Nah, selagi antum menafikan ini, antum harus apa? Meyakini lawan dari lalai. Hah? Banyak, banyak loh. Lawan dari lalai, sifat lawan dari lalai yang ada dalam Al-Quran Sunnah. Ayo, fadhal. Hah? Qayyum. Ahsant. Apa lagi? Hah? Iya, ayo, enggak apa-apa. Yang ada Al-Quran atau Sunnah, ayo. Enggak apa-apa, antum jangan takut. Enggak bakal dicap hizbi, insyaAllah. Enggak. Hah? Apa? Alim. Lebih detail dari itu, khabir. Ya kan? Ada lagi enggak kira-kira? Ayo, ikhwan. Basir bisa. Apa tadi? Hah? Muhit. Iya betul, sahih. Apalagi? Banyak loh. Bahkan hampir seluruh nama mungkin. Apalagi? Qayyum sudah tadi ya. Al-Hayy. Iya. Mungkin ya. As-Samad pasti itu As-Samad, karena segala sesuatu bergantung padanya. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala lalai sementara segala sesuatu bergantung padanya. Begitu ikhwan. Ya. Kalau ternyata antum menafikan lalai, sifat lalai daripada Allah Ta'ala, antum menafikan. Antum mengisbatkan kemudian sifat yang pakai logika semata. Misalnya, keren. Karena orang yang lalai itu enggak keren. Maka yang enggak lalai pasti keren. Berarti Allah Maha Keren. Ini gimana ikhwan? Enggak bisa. Karena dengan menyematkan sifat keren pada Allah, ini berarti antum mengisbatkan sifat keren tersebut pada Allah. Dan itu mana sifat keren? Mana di Al-Quran Sunnah ada enggak sifat keren? Korin gitu, keren, God. Maka di sini meyakini lawan dari sifat naqs yaitu sifat sempurna Allah Ta'ala, itu berarti kan itsbat. Dan itsbat membutuhkan dalil. Keren tidak ada dalilnya. Taib, asyik misalnya. Ya. Maha asyik tuh. Gimana tuh? Asyik artinya apa di kita asyik? Susah kan kalau di asyik. Apa asyiknya gitu loh. Asyik kan dari bahasa Arab. Asyik itu dari bahasa Arab, dari kata isyq. Isyqun asyqun ma'syuqun. Artinya adalah orang yang betul-betul, artinya yang keadaan betul-betul tenggelam akan sesuatu. Senang banget akan sesuatu. Itu. Dan itu enggak ada sifat tersebut disematkan pada Allah di Al-Qur'an Sunnah, ya kan? Enggak ada. Maka enggak bisa kita kan Allah maha asyik. Allah maha keren misalnya. Ini kalimat-kalimat mujmal yang kalau kita telusuri lagi, jika kita isbatkan, maka khawatirnya ada perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selain tidak ada dalil yang menunjukkan persis lafal tersebut, juga kalau kita telusuri kembali maknanya, maka khawatirnya ada perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu ya. Taib. Kemudian yang thalithan. 3. Fima lam yarid nafyuhu wala itsbatuhu. Tidak ada penafiannya dan tidak ada juga pengisbatannya. Ya. Begitu. Tidak ada, maksudnya tidak ada di dalil Al-Qur'an dan Sunnah lafal ini, baik dalam rangka menafikan atau mengisbatkan, tidak ada. Mimma tanaza'anna sufihi, dari hal-hal yang para manusia itu mereka bertanazu', ya, berselisih pendapat mengenai hal ini. Seperti apa? Al-jism. Jism itu kalau di bahasa kita apa? Hasad, jasad. Kemudian hayiz, nanti insyaallah hayiz akan kita pelajari pada waktunya, jihah dan lain-lainnya. Ya. Fathariqatuhum, tariqahnya al-sunnah dalam masalah seperti ini, at-tawakuf. Pertama, tawakuf fi lafzihi. Tawakuf dalam lafalnya. Ya, lafal-lafal seperti ini, lafal-lafal yang memang mujmal. Maksudnya apa di sini? Ada posibilitas mungkin benar, ada mungkin juga tidak benar. Fala yuthbitunahu wa la yanfunahu li'adami wurudi dhalik. Ahlus sunnah tidak serta-merta mengokekan begitu saja, menetapkan begitu saja, dan tidak pula langsung menafikan begitu saja. Sebentar. Kenapa? Karena tidak ada ini dalilnya. Tidak ada lafal seperti ini di dalil. Tapi kemudian dilihat dari makna, maksudnya apa? Wa amma ma'nahu. Nah, sekarang secara makna, adapun secara lafal kita tawakuf. Secara makna kita lihat, fayastafsiluna fihi. Maka mereka pun mencari rincian di masalah makna dari lafal-lafal yang mujmal tadi. Fa in urida bihi batilun yunazzahu Allahu anhu radduhu. Kalau misalnya urida bihi batilun yunazzahu Allahu anhu, kalau ternyata dari lafal jism, hayz, jihad dan semisal itu dimaksudkan darinya kebatilan, yang mana yang hal tersebut Allah Ta'ala terlepas dari hal tersebut, maka Ahlus Sunnah menolak lafal tersebut beserta maknanya. Wa in urida bihi haqqun la yamtani'u 'ala Allah atau la yamtani'u 'ala Allah qabiluh. Kalau ternyata dimaksudkan darinya kebenaran, ya, yang tidak, apa ya bahasa Indonesianya, yang tidak apa ya, yumtana'u 'ala Allah itu apa Indonesianya? Hah, ada terjemahannya tuh, yang apa? Yang tidak apa ikhwan? Sebagai apa diterjemahkan itu? Apa? Enggak ketemu tuh? Jika dimaksudkan dari lafal-lafal tersebut haq, la yumtana'u 'ala Allah qabiluh. Kalau dimaksudkan itu adalah kebenaran, di sini bisa di, yang apa? Yang bisa diterapkan, berarti tidak tercegahkan. Tidak tercegahkan, yang bisa diterapkan pada Allah. Iya. Yang tidak dinafikan Allah Ta'ala dengannya gitu ya. Maka mereka menerimanya, tapi secara makna, secara lafal enggak. Contoh qadim. Qadim secara lafal tidak ada dalil. Tapi apa maksud dari qadim ini? Kalau ternyata maksudnya adalah Allah Ta'ala awal dan akhir. Ya, yaitu tidak ada, tidak didahului oleh ketiadaan. Allah Ta'ala Maha Hidup. Jika itu maksudnya, maka Ahlus Sunnah menerima lafal qadim secara makna saja. Maknanya sahih. Tapi lafalnya enggak dipakai kemudian. Ya. Kecuali mungkin dalam bentuk mengkhabarkan semata, tapi biasanya enggak dipakai oleh Ahlus Sunnah lafal qadim itu, qadim. Ya. Taib, seperti itu. Nanti insyaallah tentang jism, hayiz dan jiha Syekh Utsaimin akan menyebutkannya insyaallah. Hadhihi at-tariqah hiya at-tariqatul wajibah. Metode ini adalah metode yang harus betul-betul. Wahia al-qaulul wasatu baina ahli ta'tili wa ahli tamtsil. Metode ini adalah metode menengah yang paling adil dan sahih. Menengah antara ahli ta'til seperti Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah dan seterusnya, dan antara ahli tamtsil seperti sebagian dari sufi ekstrim misalnya. Ya. Hasyawiyah dan seterusnya dan lain-lainnya. Baik. Lanjut, fadal. Wa qad dalla ala wujubiha al-aqlu was-sam'u. Fa ammal aqlu fa wajhu dalalatihi anna tafsilal qawli fi ma yajibu wa yajuzu wa yamtani'u 'ala Allah Ta'ala la yudriku illa bis-sam'i. La yudraku illa bis-sam'i. Fawajaba ittiba'u sam'a fi dhalika bi isbati ma asbat. Kif. Fawajaba ittiba'u as-sam'a. Lebih baik gimana, ittiba'u sam'a atau ittiba'u sam'i? Mana lebih baik menurut antum? Atau tawakuf? Ayo kulihal, terserah antum lah. Ah, fadol. Fadol. Terserah antum. Fawajib itiba'u sam'a fi dhalika bi isbati ma asbatahu wa nafima nafahu wasukuti amma sakata anhu. Wa amma sam'u famin adillatihi qawluhu ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Taip, semisi dulu. Kenapa di sini Syekh Utsaimin mengatakan metode ini, metode Ahlus Sunnah ini, metode yang wajib untuk kita? Karena ada dalilnya. Dari secara nalar dan juga secara athar. Khabar. Fa ammal aql, secara logika nalar, fa wajhu dilatihi anna tafsil al-qawli fi ma yajib wa yajuz wa yamtani'u 'ala Allah 'azza wa jalla la yudraku illa bis-sam'. Merincian perkataan tentang hal yang harus ada pada Allah, pasti ada pada Allah, atau yang mungkin ada pada Allah, atau yang tidak mungkin pada Allah, itu tidak mungkin bisa kita dapatkan kecuali dengan sama', yaitu dengan mendengar nas, mendengar dalil. Atau maksudnya di sini merincikan apapun hal berkaitan dengan Allah tidak bisa kecuali dengan jalur dalil, wahyu. Gitu ya. Tentang Allah Ta'ala bisa ada tiga hal. Fima yajib, fima yajuz, fima yamtani'. Itu tentang Allah, ada hal yang pasti ada pada Allah, yaitu sifat basarnya, sifat sama'nya, sifat hayatnya. Allah pasti hidup, Allah pasti melihat, Allah pasti mendengar, itu. Ada dalilnya? Ada dalilnya. Itu fima yajib. Dan fima yajuz, itu hal-hal yang mungkin ada pada, yang tidak tercegah ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Entah itu Allah Ta'ala mengazab orang kafir, terserah Allah Ta'ala. Itu butuh dalil juga. Kemudian fima yamtani, hal-hal yang tidak mungkin ada pada Allah. Kita tidak bisa mengatakan hal tersebut yang tidak mungkin pada Allah kecuali dengan adanya dalil. Seperti menafikan tidur atau ngantuknya Allah Ta'ala. Itu butuh dalil juga. Enggak bisa pakai logika doang, enggak bisa. Ya. Kalau kita ternyata bersandar pada logika, jadilah kita seperti beberapa orang yang terjerumus di dalam kalam atau filsafat. Kenapa mereka menafikan sebagian sifat Allah seperti Asy'ariyah? Karena mereka menjadikan logika sebagai masdar, sebagai mizan terhadap nas. Sehingga nas itu ditimbang, kalau enggak cocok dengan logika mereka, maka mereka buang makna hakikinya dan sesuai dengan makna logika mereka. Karena bagi mereka Allah Ta'ala tidak mungkin ada di atas arsy. Karena itu apa? Tidak mungkin, kenapa? Karena membutuhkan tempat. Kalimat karena membutuhkan tempat, sebab ini, itu dari mana? Apakah dari sama' atau dari akal? Dari akal. Akal mereka sendiri. Nah, makanya kita bilang, tariqah al-sunnah ini, mentafsil perkataan tentang Allah, itu tidak bisa kita lawan kecuali dengan adanya sama', yaitu adanya dalil. Ya, sampai sini paham insyaAllah ya? Ketika kita mengisbatkan Allah di atas langit atau di atas arsy, kenapa? Kok bisa kita isbatkan? Karena itu memang ada di dalam Al-Quran atau hadis. Selesai, khalas. Tapi mereka kemudian bilang Allah tidak ada di atas arsy. Kenapa? Kalau Allah berada di atas, berarti itu membutuhkan arah, membutuhkan tempat. Dan Allah tidak butuh apapun. Taib. Masya Allah. Ya. Begitu. Nanti jangan-jangan ngomong Allah merintahkan kita untuk ibadah. Enggak, Allah enggak merintahkan kita untuk ibadah. Loh kok gitu? Kan kata Allah, ya ayuhan nasu ibudu rabbakum. Ya kan? Enggak, Allah enggak merintahkan kita untuk beribadah. Itu bukan hakiki maknanya. Allah, kenapa Allah enggak merintahkan kita? Kita tanya kepada mereka. Misalnya, misal ini iftirat saja. Kenapa Allah tidak merintahkan kita untuk ibadah? Kata mereka, misal, karena kalau Allah menyuruh, berarti Allah butuh. Dan Allah tidak butuh apapun. Faham gak ikhwan? Kenapa bisa berpikiran seperti itu? Logika manusia. Tapi misalnya anda minta sama antum, coba tolong bacain. Anda kan memerintahkan di sini, karena makom anda lebih tinggi ya. Tolong bacain. Kemudian beliau baca. Anda menyuruh beliau baca karena ada kebutuhan gak? Anda akan baca beliau. Ada butuh gak? Butuh dengan bacaan beliau. Ya kan? Terus kemudian ketika ini misalnya Syekh Syukran. Syekh Syukran pas Syekh Abdul Wahab yang sahih. Anda enggak mau mengisbatkan apa yang ada pada antum tanpa hak. Syekh Syukran ya. Syekh Abdul Wahab mana? Enggak ada. Ghaib, masyaallah. Anda bilang ke Syekh Syukran, Syekh Syukran Iqra. Antum jangan bilang ma ana biqori, yang bilang itu ya. Iqra. Bacalah. Ya. Kemudian antum bilang antum takwil, maksudnya baca di sini adalah baca gini, enggak baca dengan ini, dengan suara enggak. Antum diam habis itu sampai baca gini. Iqra ya Syekh Syukran, iqra. Ya. Terus kenapa antum enggak mau baca? Terus antum berpikiran kalau pasti ustaz di sini memerintahkan ana untuk baca, bukan baca keras, karena baca keras itu melazimkan ana butuh dengan bacaan antum. Padahal ana enggak butuh, ana udah bisa baca sendiri. Itu kan paham? Jadi antum enggak membaca dengan suara keras. Padahal yang mana maksud adalah membaca dengan suara keras. Tapi antum mentakwil sendiri dengan logika antum, kan ustaz udah bisa baca sendiri, enggak perlu diiropin. Ya, maka ngapain ana baca seolah-olah ustaz membutuhkan dengan bacaan ana? Nah, sekarang Allah Ta'ala merintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Perintah. Jadi seolah-olah perintah itu adalah membutuhkan makhluk. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Maka berarti itu bukan memerintahkan beribadah. Maka kita tidak perlu beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan peristiwanya dia di atas arsy. Kemudian dengan logika kita dikiaskan dengan makhluk. Istiwanya makhluk di atas bangku atau kursi atau singgasana. Kalau istiwa dimaknai misalnya bersemayam atau duduk atau di atas taib. Kalau manusia di atas bangku itu melazimkan dia membutuhkan bangku itu. Kalau enggak ada kejeblos dia, kan gitu. Ini kan logika manusia, betul memang kenyataan realitas di manusia begitu. Tetapi ketika realitas manusiawi tersebut kita paksakan untuk logika kita tentang Allah Ta'ala, maka ujung-ujungnya apa? Kita tidak mengikuti lagi Al-Quran atau As-Sunnah, melainkan menjadikan logika kita sebagai mizan, menimbang makna dari Al-Quran dan As-Sunnah semata. Sehingga ketika Allah katakan, Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy, enggak mungkin. Enggak mungkin Allah beristiwa begitu saja di atas arsy. Kenapa? Berarti Allah membutuhkan arsy dong. Karena sesuatu yang beristiwa di atas sesuatu, maka yang beristiwa itu membutuhkan sesuatu yang di bawahnya. Maka enggak mungkin Allah beristiwa di atas arsy. Akhirnya dengan logika tersebut, ditentukanlah apa yang wajib bagi Allah, apa yang yajuz bagi Allah, dan apa yang tani' daripada Allah Ta'ala. Sehingga isbat dan nafi tentang Allah itu tergantung pada akhlak, pada akal. Dan inilah mazhab asasinya Asy'ariyah, jemaah sekalian, ikhwan. Makanya kata Syekh Falah Mundakar, itu seseorang belum bisa tergolong sebagai Asy'ari betul-betul, kecuali kalau sampai dia betul-betul menjadikan akal itu sebagai mizan untuk segala masalah akidah, untuk hal-hal yang bermasalah akidah. Begitu. Sehingga wallahu alam, seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Imam Nawawi rahimahumullah, itu tidak tergolong sebagai Asy'ari. Karena basic dasar mereka adalah kembali ke dalil. Kembali ke dalil. Maka mereka wallahu alam bukanlah termasuk Asy'ari. Taib. Fawajib ittiba'u as-sam'i fi dhalika bi itsbati ma athbathahu wa nafyi ma nafahu was-sukuti 'amma sakata 'anhu. Taib, kemudian amma as-sam'. Fadhal. Iqra. Apa jangan-jangan antum ngamalin tadi yang lainin? Iqra, antum enggak baca-baca. Ayo fa wa amma as-sam'. Wa amma as-sam'. فمن أدلته قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنهما من الإلحاد والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. طيب. وأما السمع دليل سمعه bahwasanya kita harus melakukan thariqah yang tiga tadi, isbat, nafi dan tawakuf. Dalilnya pertama, ini ada tiga dalil dan setiap dalil ini ada rincian. Yang pertama, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Ta'ala memiliki asma al husna, maka berdoalah dan bertawassul dengan asma al husna itu. Wa dharu, utruk, tinggalkan, alladhina yulhiduna fi asma'ih, orang-orang yang melakukan ilhad. Ilhad, imma dia menyelewengkan atau dia menafikan. Menyelewengkan makna dari ayat dari asma atau sifat Allah Ta'ala, atau menafikannya. Ini semua termasuk ilhad. Anda enggak tahu kalimat yang tepat untuk bahasa Indonesia, tapi ini ilhad. Ya, pembangkangan, apa penyimpangan dan semisal itulah. Ya. Biarkan mereka orang-orang seperti itu. Biarkan di sini bukan berarti ya kita enggak mendawahi ya. Ya mereka memang seperti itu gitu. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas nanti. Ayat pertama ini, walillahi al-asmaul husna fad'u biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dallat ala wujubil itsbat. Mewajibkan adanya itsbat. Ini thariqah yang pertama ya. Thariqah yang pertama, mewajibkan adanya itsbat. Ya, dan ini lawan dari apa? Lawan dari Jahmiyah. Karena Jahmiyah itu menafikan asma dan sifat Allah Ta'ala. Walaupun ada memang Jahmiyah mengisbatkan nama Allah Ta'ala, ada, tapi hanya satu atau dua. Suatu saat insya Allah akan kabarkan. Juga lawan dari yang ayat pertama ini dilanggar oleh Tentu saja yang mengikutinya itu Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, masuk ke dalam pelanggaran ayat pertama ini. Mereka telah melakukan ilhad fi asma'ihi atau fi sifatihi. Wal ayatu tsaniyah, yang kedua, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal Allah sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Wa huwa as-sami'ul basir. Tapi di sini syahidnya di laisa kamitslihi syai'. Dallat 'ala wujubi nafyi tamtsil. Ayat ini menunjukkan wajibnya untuk menafikan adanya permisalan Allah dengan makhluknya. Enggak boleh kita lakukan permisalan Allah dengan makhluknya. Apa permisalan itu? Seperti apa tamtsil itu, ikhwah? Nanti ada tamtsil di sini, nanti ada tamtsil. Mana? Mana di sini? Ilhad, tahrif. Nah, tamtsil atau tasbih. Ya. Itu nanti akan ada insyaallah. Ya. Pada waktunya nanti mungkin satu atau dua pekan depan insyaallah akan kita sebutkan. Ya, mentasbih atau mentamtsil khaliq dengan makhluk. Enggak boleh seseorang mengatakan bahwasanya turunnya Allah Ta'ala seperti turunnya makhluk. Enggak bisa. Ini tamtsil. Laisa kamitslihi syai', gitu loh. Tapi memang kadang-kadang Rasulullah SAW melakukan permisalan bahwasanya yang menyebutkan sifat Allah Ta'ala lebih agung lagi daripada sifat manusia, walaupun sama-sama memiliki sifat tersebut. Nah, itu sifat, nama sifatnya. Ya, secara makna sama, tapi secara hakiki berbeda. Secara kaifiah juga berbeda. Misal sifat kasih sayang Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, mungkin enggak ibu ini melempar anaknya ke api misalnya? Kata para sahabat, tidak mungkin. Maka begitulah Allah Ta'ala terhadap hamba-Nya lebih-lebih lagi. Allah lebih sayang lagi kepada hamba-hambanya dibandingkan ibu ini terhadap anaknya. Taib, di sini bukan mentamtsil Allah dengan makhluknya, bukan. Karena dikatakan Allah lebih sayang lagi. Jadi sifat rahmat Allah Ta'ala lebih luas lagi dibandingkan ibu ini, yang sifat rahmat ibu ini terbatas. Begitu, dan ini bukan tamtsil. Ini malah menunjukkan bahwasanya tidak ada yang semisal Allah dari sifat rahmatnya, tidak ada. Sesayang-sayang makhluk terhadap makhluk, itu tidak bisa menyamai sifat kasih sayang Allah Ta'ala terhadap makhluknya. Kemudian yang ketiga, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Ini kata Syekh Thaimin, dallat 'ala wujubi nafyi takyif. Menunjukkan wajibnya menafikan takyif, yaitu pembagaimanaan. Takyif di sini ada sisi tasbihnya, ada sisi tamtsilnya, ada sisi penyerupaan. Membagaimanakan. Wa 'ala wujubi tawaqqufi fi ma lam yarid itsbathu aw nafyuhu, dan atas menunjukkan atas wajibnya tawaqquf. Wajibnya tawaqquf. Ini poin nomor tiga. Wajib tawakuf. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kalau antum enggak tahu, tawakuf salah. Dah, tawakuf. Jangan diteruskan ngomongnya. Ya. Tawakuf ketika tidak ada isbat dan nafinya dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Ya. Biasanya kajian sampai jam berapa, ikhwan? Saya syukur biasanya jam berapa? Jam 6.09 sudah selesai. Biasanya. Selesai. Udah berapa menit? Ayo, taib. Kita mungkin cukup sampai sini aja insyaallah. Pekan depan kita akan memulai dari wa kullu ma tsabata lillahi minas sifat dan seterusnya insyaallah taala. Tolong ikhwan juga mohon tetap istiqamah, karena ini tetap pelajaran yang sangat mahal bagi kita ahlus sunnah wal jamaah, dan kita Allah taala berikan rezeki untuk bisa memahami dan beristiqamah di kajian ini, karena sebagaimana kajian qawaid al-muthlah, kajian ini sangat-sangat jarang masih di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia terutama. Kajian maksudnya untuk Talhis al-Hamawiyah ini. Padahal ini hal yang banyak terjadi perselisihan antara kita dengan Asy'ariyah dan lain-lain. Dan ini lebih dominan nanti ujung-ujungnya kita berusaha memahami madhab Ahlus Sunnah bedanya dengan madhab Asy'ariyah.